Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala al-babu al-ashir, bab yang ke-10 fil hadanah, tentang hak asuh anak atau tentang pengasuhan anak, wa ahkamuha, dan ketentuan-ketentuannya. Poin yang pertama adalah pengertian hadanah, hukumnya, dan itu menjadi hak siapa. Pertama, pengertian hadanah dalam bahasa Arab, hadanah artinya tarbiyatus saghir, merawat anak kecil, wa ri'ayatuhu, dan merawatnya. Diambil dari kata-kata al-hidn, al-hidn maknanya adalah al-jambu, lambung. Li'anal murabi, karena orang yang merawat, wal-kafil, orang yang menjamin, yadumu atifla ila jambihi, dia gabungkan, dia dekatkan anak kecil tersebut, ila jambihi, ke lambungnya. Walhadinah adalah al-muwakkalani, dua orang yang ditugasi, bisobiyi, dengan seorang bayi, yang keduanya menjaganya dan merawatnya. Kalau hadin untuk laki-laki, hadinah untuk perempuan, perawat anak kecil perempuan, laki-laki dan perempuan. Sedangkan secara syariat, hadanah maknanya al-qiyam bi, melakukan atau mengurusi, bihifdhi man, dengan bentuk menjaga atau merawat man, orang layumayas, yang belum tamyiz, anak kecil yang belum tamyiz. Walayastakil bil amrihi, terjemah bebasnya, belum mandiri. Kalau terjemah letterlocknya, berdiri sendiri, bi amrihi, mengurusi urusannya sendiri. Terjemah bebasnya, belum bisa mandiri, ngurusi diri sendiri. Watarbiyatuhu, dan merawatnya dengan melakukan tindakan-tindakan yang yuslihuhu, memperbaikinya, menjadikan dia tambah baik. Tambah baik badanian dari sisi badan. Ini, tambah baik dari sisi badan artinya tambah besar, sehat. Wa ma'nawiyan, dan dari sisi non-fisik, makin dewasa berpikir, makin bisa yang semula bergantung dengan orang lain, apa-apa sudah mulai bisa sendiri, mandiri, ma'nawiyan. Wa wiqayatuhu, dan menjaganya dan melindunginya, amma yu'dhihi, dari hal-hal yang menyakitinya, mengganggunya. Ya, maka yang namanya hadanah berlaku untuk anak-anak belum tamyiz, belum bisa mandiri, dan di sini ada unsur pemeliharaan dan ada unsur pendidikan. Ini. Ketika badanian, maka unsurnya unsur pemeliharaan. Maknawian, unsurnya unsur pendidikan. Kemudian, hukum hadanah. Hadanah atau merawat anak kecil, satu hal yang wajib. Dan kewajiban siapa? Kewajiban bapaknya. Fi haqqil hadin. Maka kewajiban bapak. Jika tidak dijumpai yang lain, jika tidak dijumpai ibunya, atau dijumpai akan tetapi al-mahdun, yang dirawat, tidak mau kecuali ikut bapaknya. Kenapa hukumnya wajib? Karena anak tersebut qad yahlak, boleh jadi mati. Awya tador, minimal mendapatkan madarat, gangguan, atau Dan semacam itu jika bitarkil hifdi, jika tidak ada yang merawatnya. Fayajibu hifdhuhu anil halak, maka wajib, tentu adalah wajib menjaga dan menyelamatkan seorang muslim dari kematian. Wal wujub al-kifa'i yakuni inda ta'adudil hadiin. Namun hukum hadhana ini wajib kifayah jika terdapat sejumlah orang yang bisa merawatnya. Hak siapakah asuhan itu? Siapakah yang punya hak asuh? Hadhana asuhan itu menjadi hak perempuan dan laki-laki. Baik perempuan ataupun laki-laki asal berhak mengasuh. Akan tapi perempuan didahulukan dalam asuhan daripada laki-laki, karena dia lebih sayang kepada anak kecil, wa arfaq, lebih lembut kepada anak kecil dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki tidak sabaran, kok bikin nangis terus, nanti malah tambah dicubiti, padahal dicubiti tidak tambah diam, malah tambah keras nangisnya. Wa idza lam yakun lahunna haqqun, jika perempuan tersebut tidak punya hak untuk mengasuh, maka hak asuh diberikan kepada laki-laki. Dianam karena laki-laki alal himayah, untuk melindungi, wasinayah dan merawat dan mewujudkan maslahat untuk anak kecil, akadar itu lebih mampu. Dan hadhonah atau mengasuh anak kecil itu menjadi kewajiban walidaihi, bapak dan ibunya, jika ikatan pernikahan masih tegak di antara keduanya. Adapun jika keduanya telah bercerai, telah berpisah, maka yang punya hak adalah ibu al-hadhinah, perempuan yaitu ibunya, selama dia belum menikah lagi. Selama dia belum menikah dengan zaujan ajnabiyan, dengan suami yang baru, yang itu statusnya adalah ajnabi, orang yang tidak punya hubungan apa-apa, minal mahdun, dengan bayi dan anak yang diasuh. Mengingat sabda Nabi SAW kepada seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya, dan suami ingin menarik anak dari ibunya, dari mantan istrinya, Nabi katakan, anti ahaku bihi, engkau yang lebih berhak untuk merawat anakmu, malam tangkihi, selama engkau belum menikah lagi. Mafhum mukhalafahnya, jika nikah lagi, maka suamimu yang lebih, atau mantan, maka bapak si anak ini yang lebih berhak. Konsekuensi jika hadhonah pengasuhan adalah hifdzul mahdun, menjaga anak yang diasuh dan mencegahnya dari segala sesuatu yang menyakitinya, dan merawatnya sampai besar, dan melakukan semua hal yang fisalihihi, itu untuk kepentingan dan kemanfaatan yang diasuh, yaitu memperhatikan makanannya, minumnya, mandinya, dan kebersihannya, zahiran wa batinan, kebersihan lahiriah, kebersihan badan, demikian juga kebersihan hatinya, alias pendidikan agamanya. Demikian juga perhatian kepada tidurnya. Maka di antara tugas mengasuh anak kecil itu cerewet supaya tidur karena sudah jam tidur. Karena anak ini punya kebutuhan untuk tidur dalam jumlah tertentu, yang jika ini tidak dipenuhi, maka ini akan mengganggu kesehatannya, mengganggu perkembangannya. Maka di antara tugasnya adalah cerewet masalah tidurnya, ini kok belum tidur, udah jam sekian, udah jam setengah 10 malam, dan semacam itu. Dan perhatian tentang bangunnya, dan melakukan semua apa yang jadi kebutuhannya dan tuntutan kebutuhannya. Dan poin yang kedua, syarat pengasuh dan faktor-faktor pencegah untuk mendapatkan hak asuhan. Maka yang boleh mengasuh seorang anak haruslah seorang muslim. Maka tidak ada hak asuh untuk orang kafir jika yang diasuh adalah seorang muslim. Karena dia tidak punya wilayah kekuasaan untuk kekuasaan atas orang muslim. Ini yang pertama, dari sisi hak dia tidak punya hak untuk berkuasa atas orang muslim. Kemudian kekhawatiran nasib al-mahdun, anak yang diasuh akan rusak agamanya dan keluar dari Islam, pindah kepada agama kekafiran. Maka tidak boleh memberikan hak asuhan kepada orang kafir. Kemudian balik dan berakal, maka tidak ada hak asuhan untuk anak kecil atau orang gila atau maktuh, sejenis orang yang idiot, karena mereka tidak punya kemampuan untuk idarah, memanage urusannya sendiri. Memanage urusannya sendiri aja tidak bisa. Masa malah suruh memanage orang lain. Bahkan mereka-mereka ini fi hajatin memerlukan adanya orang yang mengasuhnya. Orang idiot perlu ada yang mengasuh meskipun umurnya 20 tahun, bahkan lebih dari itu. Demikian juga orang gila. Dan baik agamanya dan ifah adalah orang yang menjaga kehormatan. Maka tidak ada hadona, hak asuh untuk khain, untuk orang yang khianat terhadap agamanya, yang ini sama dengan fasikin, orang yang fasik, karena dia tidak bisa diberi amanah. Dan terus menerusnya orang yang, anak yang diasuh itu dalam asuhan keduanya akan membahayakan si anak, membahayakan dirinya dan hartanya. Maka dia haruslah orang yang baik-baik. Orang yang baik agamanya, bukan orang yang fasik. Terutama fasik masalah iffah. Wallahu a'lam, iffah di sini adalah iffah minaz zina. Iffah itu sebagaimana kata Syaikh Nuthaimin di Syarah Riyadhus Shalihin, ada dua macam, iffah dari zina dan iffah menjaga kehormatan dari mengemis dan meminta-minta. Maka iffah yang dimaksudkan di sini adalah iffah dari zina. Kalau ibunya ketika bercerai, ibunya itu maaf-maaf pelacur atau semacam itu, maka tidak boleh diberi hak asuh. Karena itu akan membahayakan agama, kualitas agama dari agama si anak. Kemudian punya kemampuan untuk mengurusi al-mahdun, orang yang dirawat, anak yang dirawat, mengurusi fisiknya dan hartanya. Maka boleh jadi anak yang perlu diasuh ini adalah anak yatim. Anak yatim, dan anak yatim ini punya harta. Dia telah ditinggal mati oleh orang tuanya. Kemudian ibunya juga sudah nikah lagi, kemudian dia enggak ngurusi anaknya. Maka perlu ada orang yang mengasuh dan dia punya harta. Maka kemampuan pengasuh bukan hanya merawat fisik si anak, namun juga menjaga harta yang dibawa oleh si anak, tinggalan bapak yang telah meninggal dunia. Maka tidak ada hak asuh bagi ajiz, orang yang tidak mampu untuk ngurusi, semacam karena dia sudah terlalu tua, maka tidak bisa diserahkan misalnya pada kakeknya, karena kakeknya kakek buyutnya, mbah buyutnya, udah umur 90 tahun suruh ngerawat anak TK, tidak bisa, dia saja sudah butuh perawatan, masa suruh ngerawat. Au saibu ahadin, atau dia adalah orang yang punya cacat fisik, kakhursin, semacam tuli, bisu, tidak bisa ngomong, somam atau tuli, tidak mendengar. Demikian juga tidak ada hak asuh li fakirin, untuk orang fakir. Nanti dia tidak ngasuh si anak, malah ngabisi hartanya. Ya, li fakirin atau ma'damin, sama maknanya miskin. Oh, masrulin, atau orang yang sibuk dengan berbagai macam pekerjaan yang berdampak dia ulmahdun, tidak terurusnya orang yang dia asuh. Kemudian opsi pengasuh haruslah terbebas dari penyakit menular, kaljudam, semacam lepra atau yang lainnya. Kemudian pengasuh haruslah rasyidan, orang yang diberi hak asuh haruslah rasyidan, orang yang rasyid, yang bisa membelanjakan harta, karena dia juga boleh jadi ngurusi hartanya si anak asuhan. Maka tidak ada hak asuh bagi safihin, orang yang menghambur-hamburkan harta, yaitu mubadzirin, menghambur-hamburkan harta, li'ala yutlif, supaya dia tidak menghancurkan, merusak harta anak yang diasuh. Kemudian pengasuh haruslah orang merdeka, maka tidak ada hak asuh untuk budak, karena hadonah adalah wilayah, kekuasaan, dan budak itu bukanlah min ahlil wilayah, bukanlah orang yang punya punya kapasitas untuk diberi jabatan dan kekuasaan. Kalau dibaca wilayah artinya kekuasaan, kalau dibaca walayah artinya cinta. Maka kalau dari kata-kata walayah timbul kata-kata wali dalam artian kekasih, kalau dari kata-kata wilayah timbul juga kata-kata wali, walil amri dalam artian penguasa. Inilah 7 syarat umum yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Dan untuk perempuan dalam tambah 1 syarat lagi, yaitu dia tidak menikah dengan laki-laki yang ajnabi, yang tidak punya hubungan apa-apa dengan anak yang diasuh. Maka ketika dia sudah nikah lagi, si ibu itu nikah lagi, maka hak asuhnya itu hilang. Kenapa? Li'anna hatakunu masghulatan bihaqqiz zauj. Karena dia sibuk dengan mengurusi suaminya. Dan ketika si perempuan yang menjanda punya anak ini mau itu nikah lagi dengan yang bukan suaminya yang kemarin, ketika dia mau ngasuh anak suami yang pertama, dia punya kewajiban untuk minta izin kepada suaminya yang baru. Ada kewajiban untuk minta izin. Jadi kalau janda punya anak, baik ditinggal cerai atau tinggal mati, itu kalau dia nikah lagi, dia punya kewajiban untuk minta izin. Ini kemarin dari suami yang kemarin, itu saya punya anak, kalau kita nikah gimana? Anaknya gimana? Masih boleh saya rawat ataukah tidak? Ketika suaminya mengatakan tidak, tidak, ganggu. Enggak jadi bulan madu nanti kalau ada yang ributi. Maka si anak itu, karena suaminya enggak ngizinkan, atau suaminya yang kedua enggak ngizinkan, tidak mau, dipulangkan kepada bapaknya. Jika pisahnya ada jandanya janda karena tinggal mati, serahkan pada keluarga suaminya. Serahkan kepada keluarga suaminya, kepada wali dari anak-anak itu. Dan perlu diketahui ketika seorang laki-laki itu menikahi janda, punya anak, dia tidak punya kewajiban untuk menafkahi anak si janda. Syar'an, secara syariat tidak punya kewajiban untuk menafkahi. Ini karena nafkah punya kewajiban menafkahi jika istri dan anaknya. Ini bukan anaknya. Namun kalau mau tabaruan, mau berbuat baik, ya baik. Satu amal soleh dan kebaikan, dan tentu amal kebajikan. Namun ini bab wajib ataukah tidak? Ini tidak wajib. Nafkah dia, nafkah ini kewajiban bapaknya kalau masih hidup. Dan kewajiban asobahnya, walinya, jika bapaknya sudah meninggal. Syara'an demikian. Secara syariat ketentuannya semacam itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau lebih berhak mengasuh anak tersebut selama engkau belum menikah lagi. Dan hak asuh itu gugur dengan adanya salah satu faktor penghalang di atas atau hilangnya syarat dalam bentuk hak asuh asabikah yang lewat. Maka tujuh syarat tadi sekaligus faktor penghalang. Ini surutul hadonah sekaligus mawani hadonah. Islam itu yang jadi surut, maka kafir itu maniknya. Buluk wal akal itu syarat, maka sahir dan majnun dan ma'tuh itu maniknya. Demikian seterusnya. Kebalikan dari syarat adalah manik, faktor penghalang. Dan ketentuan hukum berkaitan dengan masalah hadona. Dan sebelumnya ketika kita katakan bahasa si ibu ini lebih berhak untuk mengasuh anak itu daripada mantan suaminya selama dia belum menikah lagi, ini cuma masalah hak asuh, bukan nafkah. Nafkah tetap kewajiban bapaknya, bukan kewajiban si ibu yang mengasuh. Kita cuma bicara tentang masalah siapa yang punya hak untuk mengasuh. Adapun nafkah anak, maka itu adalah kewajiban bapaknya jika masih hidup, ataukah asobah dari bapaknya alias walinya, karena wali dari jalur laki-laki. Walinya jika bapaknya telah meninggal dunia. Maka sejumlah ketentuan berkaitan dengan asuhan. Pertama, jika bersafar salah satu dari orang tua anak yang diasuh dengan safar yang lama, dan dia tidak bermaksud dengan safar itu untuk memberikan madarat kepada anaknya, dan jalannya adalah aman, maka bapak itu yang lebih berhak untuk mengasuh, baik dia musafir, dialah yang musafir, ataukah dia yang mukim. Karena dialah yang punya kewajiban untuk mendidik si anak dan menjaganya. Fa idza kana ba'idan doa al-waladu, maka jika idza kana ba'idan, maka jika si bapak ini jauh, maka tidak akan teruruslah anaknya menjadi kewajibannya. Ketika bapak itu kerja di luar kota atau bahkan luar negeri, dan dia tidak safar dengan istrinya, yang pergi cuma salah satu, maka di sini disampaikan hak asuh itu urusannya bapak, Jadi ketika si bapak ini bekerja di luar negeri, dia masih suami istri, namun istrinya tidak berangkat, apa, istrinya tetap di Indonesia, ini suaminya mau kerja di mana, di Qatar atau di lainnya, ya, maka pada dasarnya kewajiban asuhan itu kewajibannya si bapak. Jadi dia yang bawa anak ke luar negeri, bukan kemudian meninggalkan anak sama istrinya. Mungkin safaran tawilan layak sebelum madara kan tarik aminan falab ala ahaku bil hadana. Maka hadana itu menjadi kewajiban dan yang lebih berhak terbebani kepada suaminya, si bapak, bukan si anak, bukan si ibu. Kalau praktek tempat kita dibalik, ya, nih bapaknya ke luar negeri, ya, yang susah payah ngurus 4 anak, 5 bahkan 8 anak diurusi semua, pontang panting, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ya, itu ibu terlalu baik perempuan di tempat kita itu, ya, nih, dan terlalu tidak bersyukurnya para suami, ya, ya, kemudian tidak karena safar di baladin qaribin, namun jika safar yang akan dilakukan oleh salah satu dari orang tua ini adalah tempatnya itu dekat, belum sampai masafah qasar, belum sampai jarak qasar. Jika kita pakai pendapat jumhur 80 kilo kurang lebih, maka mau bepergian, namun tidak jauh, falhadunah lil'um. Bapaknya mau ada urusan ke Muntilan atau ke Magelang dari Jogja, nah, maka belum masafah kosong Kemuntilan, ya, misalnya, ya, maka hak asuh adalah hak ibunya. Sawan akanat hiyal musafirah am muqimah, baik yang safar itu si ibu atau yang mukimah yang tidak safar itu si ibu. Maka misalnya ternyata yang safar Kemuntilan itu ibunya, ya, maka anak ikut ibu. Anak ikut ibu dijak ke Muntilan. Yang safar bapaknya, si ibu di Pogung, ya, anak ikut ibu. Anak ikut ibu. Kalau safar salah satu dari orang tua ini jaraknya dekat, tak jauh, maka anak ikut ibu. Jadi kalau jarak jauh, anak ikut bapak. Di anak atau musyafaqatan, karena ibu itulah yang lebih sempurna kasih sayangnya dengan anak dan masih memungkinkan bagi bapak untuk israf, untuk ngawasi dan memperhatikan keadaannya. Dia bisa bolak-balik pergi nengok, atau bahkan ya telepon dan semacam itu. Kemudian amma idza kana safaru tawilan, jika safarnya dalam waktu yang lama, dalam waktu yang lama berbulan-bulan, wali hajatin dan karena satu kebutuhan, dan jalannya itu tidak aman, jalannya tidak aman, boleh jadi ada perampokan, boleh jadi ada begal dan seterusnya, maka hadana adalah menjadi hak yang tinggal di rumah, tinggal yang tidak safar. Kemudian tentang ketentuan hadana, tentang ketentuan hak asuh yang tadi adalah hak ibu selama belum menikah, maka itu tantahi berakhir hak asuh manakala seorang anak telah sampai umur 7 tahun. Wa yukhayyar adz-dzakaru ba'daha bainal abawayhi. Setelah berumur 7 tahun, maka untuk anak laki-laki diberi hak pilih. Bain abawayhi, mau ikut bapak atau mau ikut ibu. Fayakunu, maka dia kemudian diasuh oleh man ikhtara minhuma, siapa yang dia pilih dari keduanya. Jika dia milik ibunya, ya maka dia ikut ibunya, nafkah tanggungan bapaknya. Jika umur 7 tahun tersebut dia milik bapaknya, ya dia ikut bapaknya, dan nafkah memang kewajiban bapaknya. Ini cuma membahas masalah ikut saja, bukan bahas tentang masalah nafkah. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang anak, "Hei anak kecil, ini bapakmu, yang itu ibumu. Fakhud biyadi ayyihima syi'ta. Peganglah tangan mana dari keduanya yang kau inginkan." Ini bapaknya suruh berdiri di sini, ibunya suruh berdiri sebelah sana. Anaknya di tengah-tengah. Anaknya di tengah-tengah. Ya hulam, ambil, pegang tangan mana yang kau inginkan. Maka engkau bersamanya. Fa'akhadha biyadi ummi, maka dia memegang tangan ibunya. Fantalaqat bihi, maka sang ibu pun pergi membawa anak itu. Dia kelimam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Jika dihatkan oleh hakim, dinilai sahih oleh al-hakim, disetujui oleh Dzahabi, dinilai sahih oleh al-Albani. Waqadah, dan yang memberikan keputusan untuk adanya hak pilih bagi si anak 7 tahun ini, di antara yang memberikan hak pilih ini adalah Umar dan Ali radhiallahu anhuma. Wala yukhayyar, namun tidak ada hak pilih semacam ini illa idza balagha aqilan, kecuali jika sudah dia dalam si anak itu sudah cerdas berakal. Wa kana abawan, dan bapak dan ibunya dua-duanya memenuhi 7 kriteria hak untuk menjadi pengasuh anak. Maka 7 kriteria itu harga mati. Kalau tidak terpenuhi, ya sudah, hilang enggak hak asuh. Nih, kalau itu terpenuhi, dua-duanya memenuhi 7 kriteria tadi, ini anak sudah 7 tahun, maka dia dipersilakan untuk milih. Dan hak pilih ini dikaitkan dengan umur 7 tahun karena dia adalah usia pertama kali syariat memerintahkan si anak untuk rutin sholat. Fa in ikhtaro al waladu abahu. Ingat, kita baru membicarakan anak laki-laki. Al walad di sini artinya anak laki-laki. Jika si anak laki-laki ini memilih bapaknya, maka dia di tempat bapaknya lailan wa naharan, malam dan siang. Li yu'addibahu wa yurabbiyahu, supaya bapaknya itu mendidik dan merawatnya. Namun si bapak tidak boleh melarang anak untuk nengok ibunya, main ke tempat ibunya. Wa in ikhtara ummuhu, jika si anak ini milih untuk ikut ibunya, sara indaha lailan, maka si anak ini di tempat ibunya di malam hari dan di tempat bapaknya siang hari. Ini supaya bapak juga masih punya kewajiban untuk mendidik dan merawatnya, merawat dan mendidiknya. Yu'adib itu memberikan pendidikan, wa yurabbih dan merawatnya. Wali anan nahar, dan karena siang itu adalah waktu pemenuhan berbagai macam kebutuhan dan melakukan berbagai macam sona'i, kegiatan. Kenapa siang itu di tempat bapaknya? Karena kita bicara anak laki-laki. Kita bicara anak laki-laki. Maka di antara di sini alasannya karena itu adalah waktu pemenuhan kebutuhan. Minta makan, minta jajan itu siang. Kalau malam tidur, itu enggak minta jajan, enggak ini. Nah, maka urusannya urusan sama bapak, minta jajan kan? Pagi minta jajan, siang minta bakso. Nah, ini urusan bapaknya, bukan urusan ibunya. Ini masalah nafkah. Ini urusan nafkah, maka ini urusan bapaknya. Maka bapaknya yang punya kewajiban menafkahi itu yang dan belikan jajan. Ini waktu qadha'ul hawa'id, waktu pelaksanaan pemenuhan kebutuhan. Kalau malam, enggak. Waktu tidur. Waktu tidur, enggak waktu cari jajan. Sehingga karena siang itu waktu minta jajan, ah itu tugas bapaknya. Dan kita bicara ini anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itu perlu belajar kerja. Wa amalu sunai. Anak 7 tahun ini dia disuruh ikut bapak, bapaknya kerja. Lah biar ikut bapaknya gitu. Biar ikut bapaknya, lihat bapaknya kerja, ya. Lihat bapaknya melakukan berbagai macam hal. Ya, supaya dia terdidik untuk kerja. Maksudnya demikian. Nah, ini tadi dua paragraf tentang anak laki-laki. Wal untha, untuk anak perempuan, maka jika telah dia berusia 7 tahun, maka langsung diputuskan ingda abiha. Dia ikut bapaknya. Karena bapak itu lebih bisa menjaga, disini katakan lebih bisa menjaga anak perempuannya. Jika ada yang ganggu macam-macam, ya. Bapaknya kan lebih gagah. Ngapa sweet-sweet anakku? Nanti kalau perempuan kan enggak bisa. Kalau ibunya kan ya sudahlah, cari aman. Kalau bapaknya kan mau cari perkara, kan? Itu yang dimaksudkan lebih menjaga. Jadi ada laki-laki yang macam-macam dengan anak gadis, ya. Wah, maka diharapkan bapak itu lebih punya kecemburuan dan dia punya fisik untuk jika diperlukan adu fisik. Ya. Itu yang dimaksud dengan lebih menjaga. Wa ahaqqu bi wilayatiha, dan lebih berhak untuk berkuasa atas anak gadisnya daripada yang lain. Di samping karena alasan setelah 7 tahun itu sudah deket-deket dengan usia nikah dan bapak adalah walinya, dan laki-laki itu melamar pada bapaknya. Lelaki yang minat dengan anak gadis ini datangnya ke bapaknya. Wa wal a'lam bil kaf'i mimman yataqaddamuna laha, dan umumnya bapak itu lebih berilmu tentang sekufu dari orang-orang yang yataqaddamuna laha, melamarnya. Maka apakah ini lebih sekufu dan yang lain, bapak dinilai bisa lebih menimbang secara lebih rasional, bukan karena perasaan. Maka yang dilihat bukan hanya gantengnya, boleh jadi punya uang ganteng, nah, namun ini juga lebih cermat tentang tentang lelaki yang melamar ini memang betul-betul ya sudah kerja dengan baik dan seterusnya, tidak bisa lebih rasional untuk menimbang daripada ibu. Wala tumna al-um, namun dalam kondisi ini ibu tidak boleh dilarang untuk mengunjungi anak gadisnya ketika tidak ada al-mahdhur, hal yang terlarang. Ka khaufil fasad 'alaiha, semacam adanya kekhawatiran gangguan terhadap si ibu atau yang lainnya. Namun jika ternyata bapak ini tidak mampu untuk merawat anak gadisnya, anhifti untuk menjaganya. Kenapa? Dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia terlalu sibuk dan pekerjaannya. Atau dia sudah terlalu tua. Namun kenapa cerai ya kalau dah terlalu tua? Auli kibrihi, atau karena terlalu tua, atau karena dia sakit, atau karena kilati dinihi, karena terlalu pas-pasan kualitas agama si bapak. Wal aslah, dan ibu itu yang lebih baik dan lebih mampu. Maka dalam kondisi ini fa inna ahaqqu biha, maka si ibu lebih berhak untuk mengasuh anak gadisnya. Demikian juga jika ternyata si bapak nikah lagi Kemudian si bapak menaruh anak gadisnya ini bareng dengan istrinya yang baru, dan ternyata istrinya yang baru itu menyakitinya atau taksur fi haqqiha, ya, tidak maksimal dalam menunaikan hak anak suaminya, maka ibu yang asli itu lebih berhak untuk merawatnya, untuk mengasuhnya. Kemudian ada poin tentang ujratul hadonah, upah pengasuhan. Upah pengasuhan, baik pengasuh itu adalah ibu atau bukan ibu, maka si ibu yang mengasuh itu punya hak untuk mendapatkan upah asuhan dari harta anak yang diasuh jika dia anak yatim. Ya, maka ketika misalnya suaminya meninggal, ya, maka tentu anak yatim ini ya, nanti ada pembagian harta, ibunya dapat harta, anak ini juga dapat harta dari warisan bapaknya, dan kemudian ini dirawat oleh si ibu, maka si ibu punya hak upah asuhan. Upah asuhan ini dia ambil dari harta anak yang dia asuh. Maka itu adalah dia berhak untuk mendapatkan upah asuhan dari harta anak yang dia asuh jika anak tersebut punya harta, atau dari harta walinya dan orang yang punya kewajiban untuk menafkahinya jika anak tersebut tidak punya harta. Jika ternyata bapaknya itu meninggal dalam keadaan tidak punya duit, maka nafkah kewajiban asobah, kewajiban wali dari si anak ini dari jalur bapaknya. Kalau ternyata itu kemudian diasuh si ibu, ibu kandungnya, maka ibu kandungnya punya hak untuk digaji, digaji oleh walinya, wali dari si anak. Maka si anak ini dia punya hak, punya hak nafkah, dan ibu yang ngerawat si anak punya ujratul hadonah, uang asuhan. Kalau bercerai kemudian ini ikut ibunya atau dirawat oleh ibunya karena kurang dari 7 tahun dan ibunya belum, masih menjanda, ya, maka ya anak ini nafkahnya dari bapaknya, kebutuhan makannya, bubur bayinya, ya, pempersnya dan macam-macam ya, dari bapaknya, dan ibunya juga dapat gaji dari bapaknya, masih menafkahi mantan istri, ya. Masih menafkahi mantan istri meskipun sudah nggak boleh lagi pegang-pegang, nggak boleh megang, tapi wajib menafkahi. Itu susahnya cerai, maka jangan main-main dengan cerai. Cerai itu harganya, biayanya mahal. Cerai itu biayanya mahal. Kalau kemarin kan ngasih nafkah ibunya, sudah bisa megang-megang ibunya, ah itu sudah plus sudah ngerawat anaknya, sudah plus ngerawat anak. Lah ini gaji hak adona, ujratul hadona, kamu nggak boleh megang, kan sudah ajnabiyah. Maknya juga masih menafkahi anaknya, anak yang diasuh oleh mantan istrinya tadi. Maka cerai itu biayanya mahal. Cerai yang syar'i, enggak pakai nabrak-nabrak, enggak pakai zalim, itu biayanya mahal. Maka hati-hati dengan cerai. Ya, kemudian bab terakhir di kitab nikah adalah bab tentang masalah nafkah, definisi nafkah dan macam-macamnya, pengertian nafkah. Nafkah lugatan dalam bahasa Arab diambil kata-kata infak, yang maknanya, makna dasarnya adalah al-ikhraj, adalah mengeluarkan wanafat dan habis. Namun walistakmal tidaklah digunakan kata-kata infak kecuali dalam hal-hal yang baik-baik. Syariat adalah kifayatu memenuhi man yamunuhu, orang yang dinafkahi. Bil ma'ruf, dengan kadar yang patut. Yang apa yang dipenuhi? Kutan, kebutuhan pangan, makanan pokok, wa kiswatan dan pakaian, wa maskan tempat tinggal, wa tawabi'uha dan derivatnya. Tentang mana yamunu di catatan kaki, mana rojulu ahlahu yamunu, masdarnya maunan wa maunatan, mana artinya kafa, mencukupi, wa ala, menafkai, wa anfaqa alim, dan menafkai. Macam-macam nafkah. Maka yang pertama adalah seorang itu punya kewajiban menafkahi dirinya sendiri. Jangan lupa menafkahi dirinya sendiri, ngasih makan untuk dirinya sendiri, ngasih minum, enggak kemudian disiksa, enggak dikasih makan sampai kurus kering, kan? Enggak kemudian diberikan baju untuk dirinya sendiri sampai suka kedinginan. Ini tidak boleh menyiksa diri sendiri. Kemudian menafkahi furu', yang ini kewajiban usul. Furu' itu anak dan cucu, usul itu bapak, kakek dan seterusnya. Nafaqatul usul, menafkahi usul bapak dan kakek, alal furu', kewajiban anak. Kemudian menafkahi istri, yang itu menjadi kewajiban suami. Yang pertama, seorang itu punya kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri. Maka wajib bagi seseorang untuk memulai nafkah dengan dirinya sendiri. In qadara ala dhalika, jika punya kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Karena boleh jadi enggak punya kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri karena cacat. Maka dia tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ataka rajulun, ada seorang dari Bani Udrah memerdekakan budaknya andubur, sehingga budaknya menjadi budak mudabar. Budak mudabar itu adalah seorang tuan mengatakan, jika saya mati engkau merdeka. Di catatan kaki, ta'liqu itqihi bi mauti sayyidihi, merdekanya seorang budak dikaitkan dengan kematian tuannya. Si tuan mengatakan, anta hur yauma amutu, engkau merdeka, engkau orang merdeka di hari aku meninggal dunia. Ila anqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibda bi nafsika, dalam masalah nafkah mulailah dengan dirimu sendiri. Tasaddaq alaiha, bersedekahlah terhadap dirimu sendiri. Jika ada yang tersisa, fali ahlika, maka untuk istrimu. Fa in fadula an ahlika, jika tersisa dari istrimu syai'un, sesuatu, nafkah istri telah terpenuhi, falidhi korobatika, maka ada kewajiban untuk menafkahi kerabatmu. Kemudian menafkahi furu', menafkahi anak dan cucu, maka wajib atas walid, wajib atas bapak, wain ala dan seterusnya ke atas. Ini bukan hanya kewajiban bapak, juga kewajiban kakek. Kakek dari jalur bapak dan buyut dari jalur bapak dan seterusnya ke atas. Ya, untuk menafkahi anaknya, wa insafullah dan seterusnya ke bawah. Anaknya, cucunya, jijitnya, nah, itu wajib dinafkahi. Bukan hanya anak sebagaimana anggapan di tempat kita. Ya, cucu juga ada kewajiban untuk menafkahi. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa alal mauludilahu, dan menjadi kewajiban pemilik anak, yaitu bapak, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberikan rizki yaitu kebutuhan makan dan pakaian dengan kadar yang patut. Maka Allah wajibkan kepada bapak, kepada suami, nafakat, memberikan nafkah radha'atil waladi, memberikan nafkah pada perempuan yang menyusui anaknya. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, sunnya Hindun bin Utbah mengatakan, wahai Rasulullah, sunnya Abu Sufyan, seorang yang pelit, Dia tidak memberikan padaku apa yang cukup bagiku dan anak-anakku kecuali jika aku mengambil sesuatu darinya tanpa dia ketahui. Maka Nabi katakan khudhi ma yakfiki wa waladaki. Nah, ini yang jadi syahid. Wa waladaki bil ma'ruf, ambillah harta Abu Sufyan yang cukup untuk kebutuhanmu dan anak-anakmu, yaitu maksudnya anak-anaknya Abu Sufyan. Yang ini ya tentu juga merupakan juga anaknya Hindun. Namun bukan yang dimaksud anakmu di sini adalah anak gawan. Bukanlah yang dimaksudkan Hindun ini janda punya anak kemudian dinikahi oleh Abu Sufyan. Dimaksud dengan anakmu di sini ya anaknya Abu Sufyan dengan Hindun. Bil ma'ruf, dengan kadar yang patut. Maka ada kewajiban untuk menafkahi istri mayakfiki, dan ada kewajiban untuk menafkahi anak wawaladaki. Kalau ayat yang tadi kita baca itu berkaitan dengan nafkah istri saja. Kemudian nafaqatil usul, kewajiban untuk menafkahi orang tua. Maka wajib menafkahi orang tua, dan ini menjadi kewajiban anak. Dan itulah pensiunnya orang tua. Orang tua setelah tua dan setelah tidak mampu bekerja, ya, pensiunnya itu tanggungan siapa? Tanggungan anaknya. Meskipun gak PNS dapat pensiun. Tidak harus kemudian yang punya pensiun itu harus PNS, enggak. Kalau pensiun berarti boleh jadi anak-anak malah tidak punya kewajiban karena orang tua berkecukupan. Kalau dia tidak punya uang pensiun, maka anak itu yang punya kewajiban untuk memberikan uang pensiun pada orang tuanya. Mengingat firman Allah Ta'ala, وَصَحِبُهُمَا فِي دُنْيَا مَعْرُفَ, pergaulilah keduanya orang tuamu di dunia dengan pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik, orang tua kekurangan, masa anak cuma nonton saja. Orang tua tidak punya beras, oh bapak tidak punya beras ya, oh cuma oh saja anak. Tentu bukanlah pergaulan yang baik. Wabil walidain ihsan, dan berbuatlah baik pada orang tua. Dan termasuk berbuat baik adalah menafkahi keduanya. Bahkan itu adalah min a'dhamil ihsan, adalah berbuat baik yang paling penting. Ilal walidain, kepada orang tua. Maka meskipun kalau cuma rajin senyum gini-gini, namun bapaknya tidak punya beras, cuma dibiarkan saja, tidak baik. A'dhamul ihsan adalah memberikan nafkah pada orang tua. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya makanan yang paling enak bagi seseorang adalah dari jerih payahnya. Habis kerja, bersusah payah kerja, habis itu kemudian dapat duit, dapat gaji, gaji itu untuk untuk kemudian beli nasi dimakan. Wah, itu yang makan yang paling enak. Orang bilang makan yang paling enak yang gratisan. Enggak. Nabi enggak gratisan yang paling enak. Yang paling enak dari setelah susah payah kerja. Maka itu betul-betul bisa menikmati dan betul-betul bisa sayang dengan nasi. Wah, ini enggak boleh ada satupun nasi yang jatuh. Ini susah payah untuk mendapatkannya telah begitu diketahui. Wa waladu min kasbihi. Namun Nabi jelaskan juga, dan anak itu adalah hasil jerih payah orang tuanya. Maka Nabi perintahkan orang tua untuk nyaman dengan gaji dari anak, pensiun dari anak. Itu jangan kemudian merasa pekewo, sungkan, gak enak, kasihan. Nah, itu min ajya bima akala ma akala arujun. Dikasih oleh anak, diberi anak, digaji oleh anak, dikasih pensiun oleh anak, itu adalah makanan yang paling enak. Maka orang tua jangan menganggap itu kemudian merasa berat, merasa enggak enak. Bahkan itu yang paling enak. Kemudian berdasarkan hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka liwalidika." Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu. Dan sebenarnya anak-anakmu adalah termasuk sebaik-baik jerih payah kalian. maka silakanlah kalian makan dari kerja anak-anakmu. Kemudian menafkahi istri, maka wajib menafkahi istri dan ini kewajiban suami. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, laki-laki adalah pemimpin, suami adalah pemimpin para istri karena dua faktor. Yang pertama karena Allah mengunggulkan suami daripada istri. Kemudian yang kedua karena suami memberikan nafkah pada istrinya dan nafkah tersebut dari harta suaminya. Dan berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, ketika beliau menceritakan hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan saat haji beliau katakan walahunna alaikum, dan istri itu punya hak yang menjadi kewajiban kalian para suami, rizquhunna, yaitu terpenuhi kebutuhan pangannya, wakiswatuhunna, dan kebutuhan pakaiannya dengan kadar yang patut. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir yang lewat, jika masih ada tersisa setelah untuk memenuhi kebutuhan dirimu, maka nafkailah istrimu. Demikian juga hadis Aisyah yang lewat, sabda Nabi kepada Hindun, ambillah apa yang cukup untukmu dan anakmu dengan kadar yang patut. Maka yalzam, menjadi kewajiban suami untuk menafkahi istrinya kutan berkaitan dengan kebutuhan makanan pokok dan pakaian, bima yasluh limithliha, dan makanan seperti apa dan pakaian seperti apa yang patut untuk limithliha perempuan semacam itu. Perempuan semacam itu, maka yang namanya kadar patut itu menimbang lingkungan, juga menimbang istrinu siapa. Nah, maka kalau punya istri anaknya bupati, ya, anaknya pejabat, itu ya kadar patutnya itu lain. Kadar patutnya lain, istri anak tukang beca, itu kadar patutnya lain. Nah, boleh jadi kasih nasi sayur udah patut, ya, karena istri anak tukang beca. Bapaknya tukang beca, udah biasa, biasanya nasi sama kerupuk kok, nah, ini sudah sangat patut nasi plus sayur. Namun kalau coba-coba ngelamar anak bupati, itu harus dipikir di belakangnya. Itu kalau cuma nasi sayur, itu sangat tidak patut itu. Itu ibunya ngelus dada itu lihat anaknya, doh. Suamimu kok kayak gini? Itu nangis itu ibunya lihat anaknya kayak gitu. Nangis tuh, sengsara anaknya, coba, sengsara, bukan terpenuhi kebutuhan nafkahnya, mau menderita, kan? Maka kalau anak pejabat yang sudah biasa hidup mewah, ya maka kadar patutnya beda, nggak cukup nasi sayur, nasi sayur, lauk, ini macam-macam, itu baru patut, kan? Satu meja makan penuh dengan aneka makanan, nah itu kadar kepatutan dan kelayaan anak pejabat. Limit lihat, patut untuk perempuan semisal dia. Maka para laki-laki terus mikir, ini jangan dengan asal, oh saya senang itu, dia juga senang sama saya. Lihat juga dia itu anaknya siapa. Nah, kadar patutnya beda masalahnya. Kadar patutnya itu beda. Bukan yang penting menafkahi patut. Nah, kadar patutnya itu beda. Kalau mau kadar patutnya yang rendah, nah itu anak orang biasa yang biasanya cuma nasi kupuk, nasi sambel, nah itu nasi sayur kan mewah jadinya. Nasi sayur mewah. Loh, kalau biasanya makanannya sepenuh meja makan, sekarang kok tinggal nasi sayur, satu sayurnya aja cuma satu jenis, biasanya lima jenis kalau di rumah dulu, pindah rumah ikut suaminya cuma satu jenis, wah itu penderitaan, sengsara, bapak ibunya nangis itu, kalau nggak nangis marah, kan? Ya dibalas sama mantunya, maka diperhatikan, maka kadar patut itu limit lihat, ya sloh layak. Patut, pantas, limit liha untuk perempuan semisal dia. Bahati nafkah dan nafkah ini menjadi hak untuk istri alati fi ismatiha, yang masih jadi istri, artinya tidak dicerai. Demikian juga perempuan yang telah dicerai, asalkan talak rajai dengan catatan masih dalam masa iddah. Adapun jika perempuan telah dicerai dengan cerai bain talak ketiga, maka tidak dia tidak memiliki hak nafkah, tidak pula hak tempat tinggal, kecuali jika dia dalam kondisi hamil. Cerai tiga dalam kondisi hamil, maka tetap punya hak nafkah. Karena Allah berfirman, jika yang istri yang dicerai itu dalam kondisi hamil, fa'angfiku alaihinna, maka nafkailah dia sampai dia melahirkan janinnya. Dan kalau telah keluar janinnya, maka nanti ya, ada nafkah untuk si anak, dan ada ujratul hadonah, dan ada uang asuhan untuk ibunya, ya. Kemudian menafkahi budak dan binatang peliharaan. Menafkahi budak, hukum menafkahi budak wajib atas pemilik budak untuk menafkahi budaknya berupa kebutuhan makan pokok, kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal dengan kadar yang layak. Allah Ta'ala berfirman, Qad alimna, semoga kalian telah kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan atas mereka tentang istri-istri mereka, wa ma malakat aymanuhunna, dan budak yang mereka miliki. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hak budak adalah dipenuhi kebutuhan makannya dan pakaiannya. Demikian juga tuan pemilik budak wajib bersikap lembut kepada budaknya dan tidak membebaninya lebih dari kemampuannya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian bebani mereka para budak, ma yaghlibuhum, sesuatu yang mengalahkan mereka, sesuatu yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian bebani dengan beban yang berat, maka bantulah budak tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian ada kewajiban untuk menikahkan nih budak laki-laki, menikahkan budak wa ingkah, dan menikahkannya. Maka jika budak itu minta nikah, maka tuannya punya kewajiban untuk menikahkannya. Mengingat firman Allah, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian, dan orang yang baik-baik dari budak kalian, budak laki-laki kalian dan budak perempuan. Demikian juga karena dikhawatirkan budak ini terjumus dalam zina, jika idza taraka ifafahu, jika tuannya itu tidak mau berupaya untuk menjaga kehormatannya dengan cara menikahkannya. Demikian juga jika budak perempuan minta untuk nikah, maka tuannya itu memberikan hak pilih untuk si budak perempuan ini dengan dua pilihan. Yang pertama, si tuan menyetubui budak perempuan ini, atau yang kedua, dia atau punya beberapa hak pilih, disetubui oleh tuannya, atau dinikahkan, atau dijual. Izalatan lidar anha, dalam rangka menghilangkan madarat dari si budak perempuan. Kemudian menafkahi binatang peliharaan wajib atas orang yang memiliki binatang peliharaan untuk memberikan makan. Ya, punya burung atau yang lainnya, tidak pernah dikasih kucing dan sebagainya, tidak pernah dikasih makan, matilah kucing, matilah burung tersebut, dosa orang yang memeliharanya. Ya. Dan memberi minumnya dan mengurusinya dan merawatnya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing yang dia ikat, tidak dia beri makan, tidak pula dia lepas sehingga bisa memakan hewan-hewan yang ada di muka bumi, akhirnya mati karena kurus. Maka hadis ini dalil wajibnya menafkahi hewan yang hewan peliharaan, karena masuknya seorang perempuan ke dalam neraka disebabkan tidak menafkahi kucing yang dia pelihara dan semisal kucing, hewan-hewan peliharaan lainnya. Jika pemilik binatang ini ajas, tidak mampu untuk menafkahi binatang peliharaannya, ujbira, maka dia boleh dipaksa oleh polisi. Nah, polisi ngurusi masalah semacam ini, ya. Maka dia bisa dipaksa untuk menjualnya atau menyewakannya atau menyembelihnya jika binatang tersebut adalah binatang yang halal untuk dimakan. Karena dipertahankannya binatang tersebut dalam kepemilikannya padahal dia tidak bisa menafkahinya adalah bentuk kezaliman, dan kezaliman wajib disingkirkan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan cerah ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.